Yesus Kristus telah menanggung kesengsaraanku. Ia telah dipukul, dicambuk, dan disakiti bagiku. Dia terluka oleh karena pemberontakanku. Dia diremukkan oleh karena kejahatanku. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagiku ditimpakan kepadanya. Dan aku tahu bahwa oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh sekarang dan selamanya. Saat dunia berkata tiada lagi harapanku, aku datang berseru kepadamu, oh Yesusku. Ku percaya kepada firman-Mu, kuasa-Mu yang menyembuhkanku, Yesusku. Engkaulah penyembuhku dengan kuasa kasih dan bilur-bilur-Mu. Engkau bebat lukaku, tiada yang terlewati di dalam hidupku. Saat ku berseru, Engkau Yesus yang menyembuhkanku. Saat dunia berkata tiada lagi harapanku, aku datang berseru kepadamu, oh Yesusku. Percaya kepada firman-Mu, kuasa-Mu yang menyembuhkanku, Yesusku. Berseru, Engkau Yesus yang menyembuhkanku. Oh, Engkaulah penolongku dengan kuasa kasih dan anugerah-Mu. Oh, Engkau buka jalanku, tiada lagi yang mustahil di hadapan-Mu. Saat ku percaya, Engkaulah Yesus yang menolongku. Dan bilur-bilur-Mu, Engkau bebat berseru, Engkau Yesus yang menyembuhkanku, Engkau Yesus.